هيا الدرس الثالث عشر الدرس الثالث عشر من هؤلاء الفتية من هؤلاء الفتية الطوال يا علي الطوال يا علي يا علي يا علي سامبون من هؤلاء الفتية الطوال يا علي من هؤلاء الفتية الطوال يا علي هم طلاب جدد هم طلاب جدد هم طلاب جدد هم طلاب جدد من أين هم من أين هم من أين هم من أين هم هم من أمريكا هم من أمريكا هم من أمريكا هم من أمريكا أهم زملاؤك أهم زملاؤك أهم زملاؤك أهم زملاؤك نعم هم زملائي نعم هم زملائي هم في فصلي هم في فصلي أسمعون نعم هم زملائي هم في فصلي نعم هم زملائي هم في فصلي أهم مجتهدون أهم مجتهدون أهم مجتهدون أهم مجتهدون نعم هم مجتهدون نعم هم مجتهدون ما أسماؤهم ما أسماؤهم أسماؤهم ياسر أسماؤهم ياسر وزكريا وموسى وعبد الله وزكريا وموسى وعبد الله نعم ومن هؤلاء الرجال الكسار ومن هؤلاء الرجال الكسار ومن هؤلاء الرجال الكسار ومن هؤلاء الرجال الكسار هم حجاج هم حجاج هم عفوا هم حجاج هم حجاج من أين هم من أين هم من أين هم من أين هم بعضهم من الصين بعضهم من الصين وبعضهم من اليابان وبعضهم من اليابان أنا سامبون بعضهم من الصين وبعضهم من اليابان بعضهم من الصين وبعضهم من اليابان أين موسى وأصدقاؤه أين موسى وأصدقاؤه أين مصطفى وأصدقاؤه أين المصطفى وأصدقاؤه ذهبوا إلى المطعم ذهبوا إلى المطعم ذهبوا إلى المطعم ذهبوا إلى المطعم نعم karena buku yang anak yang cetakan baru yang cetakan lama antum kasih nama Musa di atasnya kita akan gunakan Musa saja نعم من يقرأ يا إخوان من يقرأ لنا هذا الحوار siapa yang baca فضل يا أخي الكريم فضل siapa terserah فضل فضل يا أخي من هؤلاء الفتية الطوال يا علي نعم هم طلاب جدد antum terjemahkan أخي Siapakah pemuda-pemuda yang tinggi ini, wahai Ali? Naam. Hum tullabun jududun. Mereka adalah para murid baru. Naam, murid-murid baru. Naam. Min aina hum? Hum min Amerika. Dari mana mereka? Mereka dari Amerika. Naam, jemid. Ahum zumala'uka? Naam. Hum zumala'i hum fi fasli. Apakah mereka teman-temanmu? Naam, hum zumala'i hum fi fasli. Ya, mereka teman-temanku. Mereka di kelasku. Ahsanta. Naam. Mustamir? Ahum mujtahiduna? Naam, hum mujtahiduna. Apakah mereka orang murid-murid yang bersungguh-sungguh? Naam. Naam, hum mujtahiduna. Ya, mereka murid yang bersungguh-sungguh. Baik, kafa. Syukran, akhi. Jazakallahu khair. Man man yaqra' al-akhar? Fadhal, akhi. Fadhal. Ma asma'uhum? Naam. Asma'uhum Yasirun wa Zakaria wa Musa wa Abdullah. Naam. Tarjim awalan, ya akhi al-kirim. Siapakah nama-nama mereka? Naam. La basmah fi musyrik. Naam. Nama-nama mereka Yasir

Amania. Nah. Aina sadiquka? Nah. Zahaba ila al-maktaba. Maktabati. Zahaba ila al-maktabati. Nah. Aina jamaknya asdiqun. Aina asdiqauka? Naam, aina asdiqauka sahih jawabannya. Zahaba ila al-maktabati. Zahabu ila al-maktabati. Afwan. Zahabu ila al-maktabati. Naam, jamil, ahsanta. Tis'ah. Wah, tis'ah. Naam. Muhammadun lahu ibnu saghirun. Lahu ibnun saghirun. Saghirun, naam. Huwa talibun fil madrasati. Nah, jawabannya Abu Muhammadun lahu jamak daripada ibnun lahu abnaun naam ghoro ha sigharun lahu gharun. Abnaun sigharun naam abnaun sigharun naam huwa labun fil madrasati huwanya diganti pak jangan huwa lagi hum tulabun fil madrasati mumtaz hum tulabun fil naam terakhir pak asyara azamiluka mustahidun naam wa mustahidun naam jawabannya azmalauka mustahiduna naam azmalauka sekali lagi Abu Alfi azmalauka mustahiduna mumtaz naam hum mustahiduna mujtahiduna mustahiduna mumtaz barakallahu fikum syukran Abu Alfi jazakallahu khair ya Abu Alfi baik Ustaz mungkin harus kita ulang kembali dari sini Ustaz ya iya pertanyaan jawabannya ini Ustaz iya sepertinya di kita ini kita, ya sepertinya begitu karena banyak tadi para penelpon agak kesulitan nah ya kawan kita mulai dari nomor satu tadi dari mana akhi? Ilham fadal ya akhi Ilham fadal ya Ilham min aina hadha talibu huwa minal hindi nah min aina haula'i tullabu hum minal hindi naam ketika atullabnya berubah maka isim isyaratnya pun harus berubah bukan hadza lagi tapi haula'i nah tadi beberapa penelpon terlewat ini nah isnan fadal ya mazalta ya Ilham anta ya fadal ya Ilham istamir aina tujjaru kabiru aina aina tajirul kabiru aina tajiru kabiru wa fisuki fisuki panjang wa fisuki naam aina tujjaru kibaru naam aina tujjarul kibaru aina tujjaru kibaru tujjarul kibaru naam hum fisuki jamil ahsanta ya akhi thalatha aina almudarrisul jadidu huwa innal mudiri naam aina al-mudarrisuna al-jududu naam hum indal mudiri jamil arba'a fadal ya arba'a aina al-talibul jadidu ahwa fil fasli aina al-tullabul jududu ahum fil fasli tayyib naam samir ya akhi man hadha ar-rajulu huwa ash-shukr Wa naam. Coba ulang sekali lagi ya Hikmat. Khamsah. Ahada talibul waniyu. Sekali lagi ya. Ahada talibu. Waniyun. Naam. La. Wa fakirun. Naam. Coba jawabannya. Ahada tulabu agniyau. Ada yang terlewat tak? Hikmat. Apa yang terlewat? Tulab sudah berubah, sudah betul. Isim isyarahnya, kata tunjuknya? Aha ula'i tulabul agniya'u. Nah, aha ula'i tulabu agniya'u. La hum fukara'u. Nah, la hum fukara'u. Nah, sita. Nah, ya fi. Man hadar rajulu huwa duyufun. Hah? Antum baca jawaban apa soal ni? Huwa? Soal dhaifun idan bukan dhuyufun nah huwa dhaifun nah